menahan dari apa? Dari kawin. Ya, atau yang menunjukkan bahwa dia sudah mulai minta kawin gitu. Thalathata quru, selama tiga kali quru. Apa itu? Yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak. Dan quru adalah jamak daripada qur'un dengan mematahkan qaf. Ya. Quru. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakannya suci, masa suci, dan ada pula yang mengatakannya haid, masa haid. Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri. Adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada iddahnya berdasarkan firman Allah, maka mereka itu tidak mempunyai iddah bagimu. Jadi yang belum berhubungan suami istri, menikah nih, ya, ta'aruf. Ini saya ceritain fakta nih. Ta'aruf. Mungkin ta'arufnya kurang konkret. Entah gimana ceritanya, pokoknya nilai ta'ala. Akhirnya si laki-lakinya enggak tertarik lah sama si perempuannya. Ya karena ada faktor fisik gitu. Yang si perempuan barangkali kurang jujur. Akhirnya belum terjadi hubungan suami istri, si suami juga menceritakan kepada saya, sehingga ini saya enggak bicarakan aibnya ya, sehingga enggak sampai, enggak ada yang namanya nafsu itu. Gimana Ustaz? Ya sudah kalau begitu ya, putuskan saja. Ini belum dua minggu nih ceritanya nih, menikah ini. Jadi menikah baru mau bulan madu, pusing dua minggu gimana caranya gitu. Ya sudah pisahlah. Nah itu enggak ada idahnya kalau kayak begitu. Makanya dalam hal ini proses ta'aruf kadang juga mesti lebih, boleh laki-laki bertanya lebih jauh lewat teman dekatnya. Ya, hal-hal yang dikira penting. Ini pada melotot, apa sih masalahnya kan gitu ya. Kepo aja bawaannya. Sudahlah, nanti ketahuan kalau saya sebutkan. Adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada idahnya. Berdasarkan firman Allah, maka mereka itu tidak mempunyai idah bagimu, juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya. Jadi yang sudah tidak haid lagi, yang menopause, atau anak-anak yang masih di bawah umur, ya, yang belum haid. Karena bagi mereka idahnya adalah selama 3 bulan. Mengenai wanita-wanita hamil, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya, sebagaimana tercantum dalam surat Talak. Masa idahnya perempuan yang hamil. Kan misalnya hamil cerai hidup dan hamil cerai mati. Ya. Kalau cerai hidup berapa? Lagi hamil ketika melahirkan. Kalau cerai mati? Kan lagi hamil ceritanya, mana yang diambil? Hah? Ya hamilnya. Kecuali dia lagi enggak hamil, ambil yang paket 4 bulan 10 hari gitu. Ya. Baru dibikin gitu udah bingung. Karena ada kuis-kuis dalam fikih yang kadang-kadang kita suka bikin bingung peserta. Sebutkan sholat yang tidak pakai berdiri, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Hah? Apa? Sholat jenazah pakai takbir, pakai. Enggak pakai berdiri dia, mau tidur juga boleh sholat. Hah? Salim kan masih pakai ada ruku sujud juga walaupun itu isyarat. Hah? Ya iya, berbaring kan masih pakai isyarat-isyarat ruku sujud. Ini enggak perlulah semua, itu sholat. Sholatun Nabi. As-sholatu ala Nabi, kan gitu. Salah enggak? kuis-kuis dalam bahasa Arab banyak kayak begitu. Ini hiburan aja dulu. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suami mereka atau wabu'ulatuhunna lebih berhak untuk merujuk mereka, merujuk si perempuan, sekalipun mereka tidak mau dirujuk. Jadi masih ada hak bagi suami untuk rujuk. Jangan sampai di masa itu perempuan kemudian udah berpaling ke yang lain, ya mungkin terlalu sakit kemudian bawa anak kabur. Dan ini kejadian, kemarin suaminya juga datang ke saya, sampai sumpah-sumpah lah, ini kadang-kadang laki-laki belagu juga sih. Akhirnya bini gak tahan dibawa kabur sama anak-anaknya semua. Jadi sekarang lagi nungging-nungging dia nih ke saya. Nangis-nangis gimana caranya Ustaz supaya saya bisa ketemu istri saya lagi. Saya bisa bareng sama anak saya lagi. Sumpah lo ya. Gitu. Sumpah gak nyakitin bini. Sumpah Ustaz, sumpah deh. Gitu. Benar. Benar. Ya. Saya kasihlah sedikit amalan supaya bini sama anak tuh balik. Dan amalan yang paling penting, saya bilang, kasih duit yang banyak. Kan. Lu kira apa? Amalan yang mau kasih enggak berlaku umum, khusus. Tapi laki-laki perlu tahu memang kalau tahu obat penurun panas bini yang paling efektif. Ini merah-merah duit taruh sini nih. Langsung turun panasnya dia. Kompresnya pakai duit kapan-kapan ya. Ya enggak gitu juga kali Ustaz, ya. Enggak gitu banget, tapi beda tipis lah gitu-gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini, istri sudah kabur bawa anak, tetap aja suami masih berhak untuk merujuk. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka sekalipun mereka tidak mau dirujuk. Enggak mau. Ya disinilah laki-laki harus berjuang. Dan kalau ingin kembali ke istri, jangan lagi pakai gengsi gitu loh. Butuh tapi gengsi. Pekerjaan selanjutnya gampang, rayu dia, ambil kembali hatinya, sembuhkan dia. Ya, sampai dia nolong, enggak mau sampai dia nangis, berarti udah mau tuh. Gitu. Jadi si laki-laki ini harus berjuang, terutama sembuhkan luka yang dalam di dalam hatinya itu. Di saat demikian, artinya di saat menunggu itu, jika mereka menghendaki perbaikan sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri, ini merupakan dorongan bagi orang-orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Jadi bukan karena alasan boleh rujuk itu kemudian apa? Kan dia di sini dia berhak di saat istri sedang menunggu masa iddah, jika mereka menghendaki perbaikan sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri, ini merupakan motivasi, dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan, tapi bukan syarat gitu. Ini sebatas motivasi saja. Bahwa si suami lebih berhak untuk merujuk istrinya walaupun dalam kondisi belum mau. Terus dengan syarat ingin melakukan perbaikan. Ini mengenai talak raj'i. Talak raj'i itu talak satu dan talak dua yang masih bisa rujuk. Dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami. Karena sewaktu masih dalam iddah, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini istrinya. Dan para wanita mempunyai dari para suaminya hak-hak yang seimbang. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi perempuan mempunyai hak-hak yang seimbang dari suaminya. Nah, kita lihat. Dan para wanita mempunyai dari para suaminya hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami yang dibebankan kepada mereka secara ma'ruf menurut syariat. Baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan yang hakkan, yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. Akan tetapi, pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati, disebabkan mas kawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka selama ini. Ya. Jadi misalnya istri pulang nih ke rumah orang tuanya. Kemarin pulang sendiri dia, gara-gara ada Grab juga sih, jadi gampang pulang ke rumah orang tuanya. Kan biasanya antarkan aku ke rumah orang tuaku, ini enggak, dia telepon. Langsung go sense gitu. Nah, artinya walaupun dalam kondisi masa iddah, si suami masih berhak untuk ditaati, berhak untuk dilayani. Misalnya datang ke rumah orang tua si perempuan gak mau keluar, gak nyiapin minuman, ya karena masih kesel sama muka dia, gitu. Enggak, tetap harus berlaku adil kalau ingin dapat jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya kalau sudah ada maksiat, ingin beralih kepada yang lain itu dipersulit sama Allah jalan kembalinya. Makanya kalau sudah ada konflik-konflik seperti ini, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cepatlah ambil orang bijaksana dari pihak perempuan, orang bijaksana dari pihak laki-laki. Ia menginginkan perbaikan, jangan langsung ke lawyer. Jangan. Kemungkinan cerainya besar. Karena tentu pembela, jadi lawyer itu hanya melihat dari sisi kebenaran si yang dia bela kan, kliennya kan. Nah ini berat. Kalaupun cari tahu kebenaran dari pihak lain ya, yang jelas dia nggak mau kalah lah kliennya ini. Karenanya kalau dari jalur agama secara syar'i itu bukan lawyer dulu yang masuk. Orang-orang bijaksana dari kedua belah pihak. Dan Allah Maha Tangguh. Jadi Maha Tangguh di sini terjemahannya bisa cocok bisa enggak, tapi yang pas bahasa Al-Qur'annya dia wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, Maha tak terkalahkan, disebabkan oleh semua yang konflik-konflik ini, siapapun mereka yang zalim akan berhadapan dengan Allah yang aziz. Dan siapapun yang menghadapi Allah dengan cara yang apa, yang bijaksana dan taat pada aturan Allah, percayalah Allah itu juga azizun hakim. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah kita banyak ceritakan minggu lalu ya. Bagaimana kalau kita lanjut kepada ayat setelahnya? Lanjut ya. Masih dalam bab talak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون Oke, secara ringkas dulu. At-talaqu, talak itu marratan. Tolak atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu dua kali, marratan. Yang masih boleh rujuk itu adalah tolak yang kedua, dari satu dan dua masih boleh. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Ya. Setelah itu boleh memegang mereka dengan jalan rujuk. Memegang ini bukan menyentuh misalnya. Fa imsakun jadi boleh artinya apa? Mengambil kembali. Menguasai kembali istrinya. Fa imsakun bi ma'rufin. Dengan jalan rujuk secara baik-baik. Jadi enggak bisa dengan cara-cara paksa dan kekerasan. Balik enggak lu, enggak balik gua santet nih. Itu kekerasan namanya. Fa imsakun bi ma'rufin. Setelah itu boleh memegang mereka, mengambil lagi mereka dengan jalan rujuk secara baik-baik tanpa menyusahkan mereka. Au tasrihun bi ihsanin. Jadi setelah tolak dua kali itu, setelah tolak yang kedua, ada dua kemungkinannya. Boleh ambil lagi istrimu dengan cara baik-baik, bima'rufin, tidak untuk menyusahkannya. Au tasrihun bi ihsanin, atau melepas dia. Artinya menceraikan mereka dengan cara baik pula. Jadi setelah tolak raji'i yang kedua kali itu, boleh dua kemungkinannya. Boleh ambil lagi dengan cara baik-baik, lepasnya juga baik-baik. Tapi baik-baiknya kayak jangan kayak begini nih, ada contoh baik-baik tapi kelihatan banget emang niat pisah gitu. Oke, kita pisah baik-baik ya. Ternyata si suami punya calon baru, si istri juga udah punya gebetan baru. Itu bukan baik-baik namanya, pada. Ini mah pengkhianatan namanya. Sok baik-baik gitu. Ini dalam kasus yang normal kita bicara adalah berlaku adil, jangan zalim. Ini khususnya bagi laki-laki. Ya. Bersyukur nih yang belum menikah pada malam hari ini. Masih ada untungnya lah dikit gitu. Walaupun lebih banyak ruginya sebetulnya. Dipertegas dulu dikit. Sebetulnya sebelum saya maju ya pada bahasan fikihnya ini. Istri itu sangat gampang tergantung bagaimana suami menyikapi istri sebetulnya. Tapi kalaupun satu hari terjadi konflik dan memang ini tidak mungkin tidak pasti ada aja, ada ya. Maka pertama disebutkan di ayat ini, faimsakun dulu, nggak usah berpikir tentang cerai, cerai, cerai, cerai, nggak usah. Kalau perlu hapus kalimat cerai itu. Berjuanglah dulu untuk memperbaiki. Karena kan pada dasarnya begini, kenapa perceraian itu adalah perkara halal yang dibenci oleh Allah, begitu kan? Abghadul halali indallahi at-talaq. Karena setiap ada masalah pasti ada solusinya, betul kan Ji? Lu pernah ribut gak sama bini? Sering lagi. Tapi selalu ada solusinya kan? Ya. Perceraian itu sebetulnya boleh, halal. Indonna gitu. Alla yuqima hududallah. Kalau selama berdua ini kemungkinan besarnya berat deh menegakkan batasan-batasan Allah di rumah. Gak mungkin deh bisa beres. Komunikasinya sudah buntu, perasaan juga sudah mati. Ya. Kemudian selalu cenderung untuk saling menyakiti, saling mengungkit, saling menyerang. Kalau udah kayak begini nih, memang udah akut lah begini. Di mediasi juga udah gak bisa lagi. Berbagai upaya juga sudah tidak bisa lagi ya, sudah memang itu sudah harus cerai lah. Namun bagi laki-laki, kenapa yang didalukan adalah fa'imsakun, berjuang dulu untuk ambil kembali, rebut kembali hati istrimu itu. Rebut kembali, berjuanglah untuk itu. Jangan putus asa, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Dan jangan terlalu bermain perasaan lah. Saya ini laki-laki. Iya, gue juga tahu laki-laki gitu. Dia perempuan. Iya, dia perempuan gitu. Kalau masing, kan biasanya penyebabnya ini gak bisa ketemu karena ego kan. Ya masing-masing melihat dari sisi kelelakian, yang ini melihat dari sisi keperempuanan. Cobalah empati. Ya. Sebagai seorang suami, coba empati kepada istri. Sebagai istri, empati juga kepada suami. Tapi memang butuh narasi-narasi yang kuat untuk itu. Dan tidak ada narasi yang kuat untuk bersikap empati itu kecuali narasi-narasi agama. Ya, narasi-narasi humanis, bagus. Ya, tapi yang paling kuat adalah narasi agama. Kenapa? Kalau kita menggunakan narasi-narasi agama, ada pertolongan Allah lewat malaikat-malaikatnya yang maha membolak-balikkan hati manusia. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Kalbunya seorang hamba itu ada di ujung jemarinya ar-rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha. Misalnya, yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bisa palingkan hati, jungkir balikan hati sesuai kehendaknya kapan saja. Ya. Berdoa misalnya kepada Allah, doa-doa yang khusus agar hati yang tadinya keras dikembalikan lagi. Jadi suami harus berbagai cara tunjukkan kembali untuk mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya baca apa? Asmanya ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan ya Wadud 3 kali, maka tidak mungkin ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sudah gersang dalam diri perempuan masih bisa disirami lagi, masih bisa tumbuh lagi. Asal si suami berjuang, dan yang maha melembutkan hati pada akhirnya juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang suami ini, ya saya enggak tahu apakah yang di streaming, apa yang di sini gitu, yang punya masalah sama istri dengan urusan rumah tangga, cobalah berlaku kesatria. Jadilah pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Ambil lagi dia dengan cara baik-baik. Rebut kembali. Ini barangkali bukan yang membuat cerai, tapi udah on the way. Atau hatinya sudah mulai keras. Sebelum setan terlalu jauh menyesatkan kalian, wahai para suami, coba pelajari lagi makhluk yang bernama perempuan. Coba dalami lagi arti pentingnya berumah tangga. Coba pelajari lagi perjanjian yang nama akad nikah itu yang sudah kuucapkan sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan lagi tentang anak-anakmu. Insyaallah Semua itu akan membantu melembutkan hati. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bihsan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, lepasnya juga baik-baik, jangan jadi laki-laki cemen gitu. Enggak berani cerai. Ya udah kalau lu cerai, urus aja sendiri. Ini laki-laki pengecut begitu biasanya, karena dia enggak mau bayar di persidangan. Ya, kan dia yang keluar dari rumah. Ya dia berkhianat bersama saya, dia enggak berhak mendapatkan gono gini misalnya gitu. Orang dia yang kabur kok dari rumah. Ada laki-laki yang memang tipenya begitu. Dikondisikan agar istrinya itu keluar rumah. Dia tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan hati istrinya yang telah retak, tapi dia juga tidak bersikap kesatria untuk menceraikan istri secara baik-baik. Banyak itu dicari-cari kesalahan. Giliran persidangan gak mau datang. Ada gak kayak begitu tuh? Yang jahat-jahat seperti ini. Sehingga terkatung-katunglah nasib istri itu. Jadi kalau memang kamu berniat untuk menceraikannya, ceraikanlah secara baik-baik. Bertanggung jawab. Apa yang menjadi kebutuhan dia sebelum dia menikah lagi atau di masa idahnya, penuhi. Termasuk kebutuhan anak-anakmu. Penuhi dengan cara kesatria. Itu laki-laki. Kalau memang istri gak punya rumah dan ini rumah punya kamu, mendingan kamu yang keluar, kasih tuh istri. Kalau kamu kan bisa cari lagi. Kalau istri kan kasihan. Laki-lakinya bilang, "Ter, kalau dia kawin sama orang lain tinggal di rumah gue gimana kan gitu." Ya capek kalau kayak begitu. Sudahlah. Memang hidup ini, terutama dalam berumah tangga itu, sangat dinamis. Tapi kalau kita mau berjuang, terutama perempuan ya, di zaman sekarang nih yang minta cerai sebetulnya laki-laki atau perempuan yang paling banyak. Zaman sekarang yang jadi fakta itu perempuan minta cerai. Ini yang paling banyak sekarang, khulu. Gara-gara perempuan sekarang ini gak tangguh. Ya, baru suami kesel dikit gini, "Aku tadi dipukul," gitu ya. Padahal cuma gara-gara kesenggol gitu loh. Kadang-kadang mungkin sering nonton sinetron dramatisasi. Difoto gitu kan, ini buktinya. Disimpan gitu. Ya gak usah lebay gitu lah. Memang laki-laki itu kadang perlu belajar untuk menjadi suami. Ya. Ya insya Allah sejalan dengan berjalannya waktu, kalau kamu mau bersabar, wahai perempuan nih zaman sekarang, walaupun juga ya wajar lah, beberapa perempuan sekarang banyak yang mengalami KDRT. Kasus tertinggi sekarang nih KDRT. KDRT apa ya? Ya, saya baru pulang kemarin dari NTT. Sayangnya perempuan-perempuan yang mengalami KDRT di sana tidak ditampung oleh lembaga-lembaga Islam. Ini saya terus terang miris sekali ini. Ditampung oleh suster-suster di sana. Yang namanya perempuan mengalami KDRT, tidak punya tempat tinggal, dalam kondisi ketakutan, ada tempat curhat, ada tempat bernaung, ada rasa aman. Ya sekalian pindah agama jadinya. Jadi laki-laki yang jahat sama istri ini, kalau sampai istrinya menjadi seperti itu, dosanya berlipat-lipat tuh suami itu. Nah, sekaligus juga menjadi perhatian kepada perempuan-perempuan di sini dan muslimin muslimat dimanapun. Cobalah kalian buka yayasan LSM yang bisa menampung dalam kondisi seperti ini. Nah, tugas saya bagaimana nih meluruskan si suami-suami nih bikin majelis ayah. Di Indonesia mungkin satu-satunya ada majelis ayah di sini gitu. Dan sekarang sudah banyak permintaan di luar ingin dibuat juga. Nah, ini harus bekerja sama dan kalian jangan cuma mikirin diri sendiri. Ya, Dan saya kira di Jakarta juga banyak kasus. Insya Allah dengan jalan seperti itu menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Amin. Udah, cukup dulu. Ambil dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Lanjut. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayya khafa alla yuqima hududallah. Tidak halal bagi kamu, hai para suami, untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka berupa mahar atau mas kawin, jika kamu menceraikan itu. Jadi, mana mahar gue sini? Gitu. Kita kan mencerai nih, balikin. Balikin apa? Itu kemarin mas, berapa? 1,5 gram. Gak tahu malu. Padahal istrinya sudah dipakai sama dia. Enggak boleh. Jadi mahar itu sudah hak dia. Illa, ada pengecualian di sini. Kamu jika menceraikan mereka, jangan kau minta lagi maharnya. Kecuali kalau keduanya khawatir. Maksudnya suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan Allah. Jadi boleh cerai. Boleh cerai. Hal ini juga mengisyaratkan perempuan yang minta dilepas oleh suami salah satu di antara syaratnya adalah mengembalikan maharnya. Menurut satu qiraat dibacanya bukan illa ayya khafa tapi ayyu khafa secara pasif. Sedangkan an la yuqima menjadi badal atau badal istimal bagi tamir yang terdapat di sana. Kita lanjut saja. Kita lanjut tadi sampai di sini. Illa ayya khafa la yuqima hududallah. Jadi intinya perceraian itu dibenarkan. Kedua-duanya boleh mengambil jalan cerai. Kalau mengira selama bersama nih hukum-hukum Allah tidak bisa tegak. Si istri mengkhianati suami, suami mengkhianati si istri tidak bisa berlaku taat sehingga zalim terus sama laki, ya. Dikasih teh, kopi manis tapi campur kerik kapur dikit taruh di situ. Saking keselnya kali ya, dia aku kamu campur. Ini kalau sama anak muda nih contohnya harus agak-agak aneh memang. Ketika bersama-sama tidak mungkin lagi bisa menjaga batasan Allah baru boleh bercerai. Nanti hukum selanjutnya tentang mahar kita bicarakan. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Sampai mana tadi? Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai uang tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri untuk menebus dirinya. Jadi ketika hulu, si istri membayar tebusan, misalnya kalau sekarang kan ke pengadilan agama ya, berapa harganya? Hah? 10 ribu kalau nggak salah. Ya, 10 ribu. Ongkos melepas diri, nebus gitu, dari suami. Artinya tidak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut. Begitu pula pihak istri jika membayarkannya. Jadi fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bi. Jadi kalau perempuan misalnya ya sudah enggak bisa lagi saya minta diceraikan bayar tebusan dirinya. Kalau secara hukum agama kan di sini sebelum ada KUA gitu ya. Ya si istri menebus dirinya kepada suami dan biasanya mengembalikan maharnya yang dulu. Begitu. Ini maharnya. Makanya jangan gede-gede kalau minta. Susah balikinnya gitu. Enggak kok, saya cuma satu aja, satu apartemen. Satu apa lagi, satu mobil. Terus helikopter. Satu pulau gitu kan. Satu tapi berat-berat semua. Tapi jangan berarti juga kamu juga memurahkan dirimu. Pokoknya prinsip mahar itu, semakin kecil yang diminta, semakin cinta nanti suami. Kalau suami, semakin besar memberinya. Ya, jangan saling mengeksploitasi. Sayang, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Itu loh, semakin kecil mahar itu, semakin tinggi cintanya. Apa kata si perempuan? Benar mas, tapi kecilnya kamu kan beda dong sama yang lain. Kamu jangan kalah set sama laki kayak gitu tuh. Itu biasanya agen insurance biasanya kayak gitu. Dia jago melobi. Ya, kamu sebagai agent jangan mau kalah juga gitu. Kalau kecilnya mas kan paling gak berapa, 3 kali lipatnya orang lain lah gitu. Atau apalah kira-kira. Maaf ya itu tadi bercanda, jadi boleh mengembalikan tebusan, khulu namanya itu. Dan si suami juga boleh menerima. Ya, boleh menerima itu. Asal jangan memang diniatkan untuk itu. Oh gak bisa, berapa nih kembaliannya? Oh gak bisa, harus 3M gitu. Memang kemarin maharnya berapa? 1,5, kok jadi 3? Ya kan berbunga. Wah ini pasti pegawai bank nih, konvensional nih mesti ini. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ya. Itulah tilka, yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas, hududullah, peraturan-peraturan Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka merekalah orang-orang yang aniaya, zalim. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Kita coba lihat secara garis besar. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuru. Oke. Ini ke Al-Baqarah 228 terjemahannya. Kita sekarang 22 berapa sih? 229 ya. Sorry. Ini berapa ini? 228 ya, salah ya. Oh salah ya. Hari ini 229. Ya. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi setelah lewat 2 kali itu cepat ambil keputusan mau yang mana tuh. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka berupa mahar tadi ya. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah baru boleh. Artinya boleh bercerai. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Si istri boleh membayar, si suami juga boleh menerima dengan alasan bahwa tidak mungkin mereka bersama-sama lagi karena tidak mungkin lagi bisa menegakkan hududullah, peraturan-peraturan Allah. Yang standar saja. Suami tidak lagi menafkahi istri tidak lagi mau melayani suami, gitu ya. suami tidak bisa lagi menyayangi istri, istri tidak mau lagi taat pada suami. Ini kan batasan-batasan Allah sudah dilanggar semuanya di rumah itu. Jangan. Kalau dalam kondisi seperti itu, ya terpaksa bolehlah menerima tebusan tadi. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dalam hal ini, kalau Allah sudah tekankan seperti ini, yang melanggar pasti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau cerai, cerailah baik-baik. Yang melanggar utus aturan Allah akan berhadapan. Ya, misalnya nih, perempuan gak sabar minta cerai. Dengan semua kekurangan suami, ya, dengan semua kekurangan suami, si istri cari-cari kesalahan. Karena niatnya memang udah gak benar nih, pokoknya pengen lepas. Ditanya, jangan-jangan punya yang lain. Enggak ada. Memang dia berusaha lupakan dulu. Yang penting pokoknya lepas dulu. Padahal si suami ini masih sholat, masih mau berubah. Kalau sampai kamu melanggar aturan-aturan Allah dengan mencari-cari kesalahan pasangan, nanti lihat. Itu kelihatan setelah cerai. Sebelum menikah lagi juga ada masalah, pas menikah juga biasanya banyak masalah. Biasanya begitu. Setelah cerai ini, pas ketok palu, langsung galau itu hidupnya dengan statusnya yang baru. Kalau ini zalim, pasti dia enggak tenang hidupnya itu. Tapi kalau yang tidak zalim, ya sudah. Biasanya jalan hidupnya dibikin matang dan mantap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang zalim, wah enggak keruan. Saya berbicara seperti ini karena memang ya sejalan dengan usia, maksudnya gue sudah tua gitu ya, dan melihat. Ya, kasihan. Si suami misalnya udah lama penghasilannya kurang, istri juga pas-pasan, ngelirik sama yang lain, nyantol di janda kaya misalnya, tapi dengan cara menceraikan istri dengan cara-cara yang salah. Hidupnya juga gak normal, dikerjain sama bini yang besoknya gitu. Kecuali lu baik-baik, silahkan lanjutkan. Dengan niat tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah punya niat-niat jahat, ingin menganiaya, dan tidak mau mempertimbangkan anak, biasanya sih yang udah-udah, hidupnya itu belingsatan, kecuali ditobat lagi. Tapi itu berat. Untuk mereka free kembali, anaknya sudah terlanjur jauh dari dia. Anaknya sudah terlanjur benci sama emaknya misalnya. Berat. Naudzubillah min dzalik. Ya, kecuali dia bertobat dan Allah ampunkan dosa-dosanya insyaallah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Asbab nuzul ayat ini diriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang perempuan datang kepadanya untuk bertanya tentang cerai. Lalu Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini. Jadi ada masa rujuk di talak pertama dan talak kedua. Ini gambar apa nih? Baik. Lanjut ya. Kita coba detailkan lagi. At-talaku, talak atau cerai yang dapat kembali rujuk itu marrotani, dua kali. Cakep-cakep gini dimarahin, ya Allah. Kalau udah gak butuh lagi ya sinilah. Kesian kan? Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata, dahulu seorang laki-laki apabila menceraikan istrinya kemudian ia rujuk kepadanya sebelum iddahnya selesai, maka itu boleh baginya. Meskipun ia telah menceraikan istrinya sebanyak 1000 kali. Dulu. Walaupun ini gak mungkin lah, ceraikan 1000 kali ini sebuah kinayah ya. Sebuah ungkapan bahwa berapa kali pun kata-kata cerai itu masih bisa dirujuk kembali dulu. Jadi, ada seorang laki-laki yang semena-mena menceraikan istrinya. Hingga ketika menjelang berakhirnya masa iddahnya, ia pun merujuki istrinya. Lalu menceraikannya lagi. Setelah itu berkata, demi Allah, aku tidak ingin memperistrimu lagi dan kamu tidak akan menjadi halal. Dari sinilah Allah menurunkan ayat, tolak yang dapat dirujuk itu cuma 2 kali. Lebih dari itu tidak bisa. Setelah itu, cerai-cerai yang telah jatuh dipulihkan. Ya, setelah turun ayat ini, cerai-cerai semua yang sudah jatuh kemarin 3 kali, 5 kali, 7 kali, sampai 100 kali barangkali. Kan ada kan orang kalau berantem, ya udah, lu mau apa? Nah, orang-orang lemah ini kalau laki-laki, ya udah, bisa, cerai. Wah, itu laki-laki naif itu. Grup band berarti dia. Ya. Laki-laki yang lemah itu, yang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Contoh laki-laki kayak gitu biasanya di kalau di grup WA gitu ya, ngambek dikit left, ngambek dikit left gitu. Tapi nanti minta di invite lagi sama admin. Enggak tahu malu gitu. Itu laki-laki naif namanya gitu. Setelah itu cerai-cerai yang telah jatuh dipulihkan. Baik yang sudah pernah mencerai istrinya atau yang belum. Ini hadis riwayat Malik, Tirmidzi dan At-Tabari. Lafaz ini milik Imam Malik. Fa imsakun, setelah itu boleh memegang mereka dengan cara rujuk bima'rufin, secara baik-baik tanpa menyusahkan mereka, au tasrihun, atau melepas, maksudnya menceraikan mereka. Diriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ia berkata, siapa yang berkata? Mujahid. Seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan suci dan belum pernah bersetubuh sebelumnya. Jika perempuan itu haid kemudian suci, maka sempurnalah 1 kali kuru. Haid kemudian suci, sempurnalah 1 kuru. Kemudian ia mencerainya lagi seperti cara yang pertama, kalau ia mau melakukannya. Apabila ia telah mencerai istrinya untuk 2 kalinya, lalu istrinya mengalami haid yang 2, maka itu telah terjadi 2 kali cerai dan 2 kali kuru. Kemudian Allah berfirman, terikat cerai yang 3, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Setelah itu laki-laki tersebut mencerai istrinya di masa kuru itu jika ia mau. Manakala istrinya itu tetap siap untuk menikah dengan laki-laki lain. Ini gambaran secara umum saja. Au tasrihun bi ihsanin, menceraikan dengan cara yang baik pula. Wala yahillu, tidak halal. Apa maksud tidak halal ini? Wala yahillu lakum. Diriwayatkan dari Tsauban, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, wanita mana yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang membolehkan, maka haram baginya mencium aroma surga. Sabar. Laki-laki itu memang makhluk yang paling egois. Saya tahu itu. Gimana gak tahu, pengalaman pribadi gitu. Laki-laki itu makhluk yang paling kasar. Memang begitu, sabar. Jadi jangan terlalu gampang mencari-cari ya kesalahan suami lalu kemudian didramatisasi, dibesar-besarkan. Makanya nih yang menerima curhat teman, jangan terlalu gampang nerima begitu aja kalau itu cuma sebelah satu pihak ya. Hati-hati nih, jangan pernah menerima begitu saja curhatan satu pihak, terutama dalam masalah urusan rumah tangga. Ya, jangan, itu etikanya. Walaupun dia cerita ini lebam-lebam, ini dipukul, jangan diambil semuanya. Kita tetap melihat dari pihak yang lain, supaya kita bisa berada di posisi yang bagus. Tapi kalau tidak, nanti kita ikut ngomporin, ya udah. Lu berhak kok bahagia. Nah, gitu. Kompor ini nih. Itu kan karena si perempuan yang lagi galau kadang-kadang cari informasi. Apa menurut temannya, udah lo sama gue aja dah. Udah sini tinggal kos sama gue aja. Daripada begitu laki macam apa dia. Kamu jangan sembarang dengar pula kalau kayak gitu-gituan, harus kembali kepada ahlinya. Tapi jangan curhat kepada sembarang orang. Ini pecah gara-gara salah curhat. Ya. Dan yang sering terjadi, yang dicurhatin jatuh cinta. jadi pahlawan. Yang curhat mendapat perhatian. Iya. Drama udah kayak gitu judulnya. Jadi hati-hati perempuan jangan sembarang curhat. Cowok juga kalau belum makomnya gitu. Jangan gampang-gampang nerima curhat. Berat. Apalagi belum tahu ilmunya bagaimana solusinya. Enggak ngerti ilmu talak, bagaimana ilmu Islam, gampang ngomong itu berbahaya. Jadi perempuan jangan gampang-gampang minta cerai. Karena kalau tanpa alasan yang hak, maka haram mencium bau surga saja diharamkan. Bahwa rumah tangga itu pasti ada konflik, pasti. Pasti. Tidak mungkin tidak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ia berkata, maksudnya adalah kecuali istri melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Ya kalau di sini terjemahannya melalaikan kewajiban, tapi sebetulnya bisa jadi juga apa ya, tidak taat. Masuk melakukan melalaikan kewajiban, tapi ini bisa mengarah kepada pengkhianatan. Jadi yang dimaksud kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maksudnya nusyuz. Walaupun nusyuz bisa terjadi juga pada suami. Melalaikan kewajiban dan buruk akhlaknya. Ya namanya orang lagi berantem kan, ya buruk lah. Suami enggak lagi ngasih belanjaan kepada istri, istri juga udah enggak mau ngelayanin suami. Sehingga kondisi tersebut mendorongmu untuk mendesaknya menebus dirinya, maka kamu tidak berdosa untuk menerima tebusannya. Jadi ini dalam kasus ketika terjadi nusyuz, kemudian si istri menebus diri mereka, ya karena memang sudah tidak bisa lagi bersama-sama menegakkan peraturan Allah, maka itu dibolehkan. Wala yahillu lakum, tidak halal lakum bagi para suami an ta'khudhu, untuk mengambil kembali mimma ataitumuhunna, dari yang telah kamu berikan kepada mereka tadi, misalnya berupa mahar, syai'an, sesuatu berupa mahar atau mas kawin, jika kamu menceraikan mereka itu. Jadi tidak masalah, illa, kecuali ayyakhafa, keduanya khawatir, maksudnya istri-istri itu, maksudnya suami istri itu khawatir, alla yuqima, tidak dapat menjalankan hududallah, hukum-hukum Allah, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskannya. Fa in khiftum, jika kamu merasa khawatir, alla yuqima, bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hududallah, hukum-hukum Allah, fala junaha, maka tiada dosa, alaihima, pada keduanya, fi maftadat bih, dalam hal tebusan istri untuk menebus dirinya. Maksudnya tak ada salahnya suami mengambil uang tersebut dan tidak ada salahnya juga istri membayarkannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, istri Thabit bin Qais menemui Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku tidak mempermasalahkan akhlak dan agama Thabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin berbuat kufur di dalam Islam. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Iya, menjawab, mau. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Thabit, terimalah kebunmu itu dan ceraikanlah dia satu kali. Jadi lihat argumentasinya, ya Rasulullah, aku tidak mempermasalahkan akhlak dan agama Thabit, tetapi aku tidak ingin berbuat kufur di dalam Islam. Mengerti maksudnya? Jadi di mana masalahnya kira-kira istri yang curhat ke Rasul minta hulu ini? Dia enggak mau menjelek-jelekan si Thabit, ya. Ya mungkin ada keburukan akhlak pada Thabit, mungkin ada. Tapi dia tidak ingin mengungkit-ungkit itu. Tapi keputusan cerai ini aku ambil karena aku tidak ingin kufur. Ini kalau aku begini terus nih, aku bisa kufur, bisa berkhianat. Awalnya nusyuz, lama-lama khianat. Lama-lama aku kufur. Bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Nusyuz, tidak menunaikan kewajiban, lalu kemudian berkhianat, berkhianat kemudian kufur, bermaksiat di luar. Aku tidak menemui itu. Akhirnya Rasul panggil Thabit bin Qais, istrimu begini dan begini. Setelah ditanya, kamu mau enggak mengembalikan maharnya si Thabit? Mau. kembalikan. Jatuhlah talak satu. Terimalah kebunmu itu dan ceraikanlah dia satu kali. Zalik atilka itulah, yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas, hududullah, peraturan-peraturan Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya. Wa may yata'adda, dan barang siapa yang melanggar hududullah, peraturan-peraturan Allah, faulaik, maka merekalah hum, mereka adz-dzalimun, orang-orang yang zalim. Cerai sebagai pemutusan hubungan perkawinan serta perkara-perkara yang berisiko terjadi konflik harus diberi aturan-aturan yang tegas dan jelas, di mana setiap individu yang terlibat harus kembali kepada aturan-aturan tersebut agar manajemen risiko berjalan dengan baik sehingga konflik dapat diselesaikan dan tidak meluas. Kira-kira maksudnya begini, Anda jangan memutuskan untuk menghukumi apapun kalau belum jelas aturannya. Jadi harus ada aturan main, termasuk juga masalah perceraian. Jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai emosi. Kalau emosi masih biasa lah, kalau emosi berarti sudah itu bisa-bisanya gue aja gitu ya. Ini udah marah banget kemudian sampai keluar dari aturan, jangan. Tetaplah berpegang pada aturan, karena pada akhirnya yang dihukumi benar dan salah adalah siapa yang taat pada aturan dan siapa yang melanggar pada aturan. Baik, sampai di sini silakan kalau ada diskusi, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika mantu kurang ajar pada mertuanya karena mertuanya salah berbicara yang tidak disengaja, karena tidak mengerti atau tidak bisa membedakan, dan mantunya mengucapkan kata-kata kasar dan menyakiti hati mertuanya? Dan bagaimana peran suami yang sebenarnya? Oh, berarti perempuan nih menantunya. Jazakallah khairan. Ya, saya pikir saya juga barangkali tanpa sengaja pernah kurang ajar sama mertua saya. Mungkin karena saya merasa lebih tahu agama, barangkali gitu ya. Begini, saya kira dalam kasus suami istri ini, jangan terlalu gampang tersinggung atas perlakuan pasangan terhadap orang tuanya. Jangan terlalu gampang. Ya, kalau ada yang kurang berkenan, tugas pasangan untuk menasihati kekhilafan itu. Karena kadang-kadang pasangan kita itu tidak maksud kurang ajar pada orang tua kita. Hanya gara-gara kita memang terlalu cinta sama orang tua. Ya, apalagi dalam konflik lagi rumah tangga lagi sensi, tiba-tiba orang tua masuk tanpa tahu urusan, kemudian orang tua kemudian diserang. Nah, akhirnya melebarlah masalahnya. Si suami yang memang lagi gak senang sama bini, bini nyerang mertua untuk urusan yang berbeda. Kemudian dijahit jadi satu. Ini memang istri kurang pedes misalnya, atau kurang apalah misalnya. Ya gak gitulah, ini suami harus objektif. Ya. Harus objektif. Jangan terlalu gampang menggunakan ilmu cocok logi. Mencocok-cocokkan gitu. Ini seringkali terjadi. Saya lihat akhirnya suami mengambil keputusan atas nama ibunya telah dilecehkan oleh istrinya. Padahal enggak gitu awalnya. Iya enggak? Cuma si suami lagi sensi sehingga tidak bisa objektif. Kasusnya kan sebetulnya si suami ini khilaf misalnya, si istri marah. Marahnya berkepanjangan. Sampai akhirnya si istri bilang sama emaknya, "Bu, anak ibu tuh kurang ajar. Atau ajarin yang benar dong." "Oh, lu jadi gitu sama nyokap gue ya?" Ah, gitu. Dia cari alibi. Cari alasan lain untuk menekan istrinya. Padahal kasusnya adalah si suami yang bersalah. Tapi karena ibu tiba-tiba masuk dan kemudian jadi error, istri kemudian lepas omongannya, bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Tapi sekarang kita kembali ke etika dasar. Mertua itu adalah orang tua kita juga. Walaupun bukan orang tua kandung. Dia berhak untuk mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Nah, ketika mendapati kasus, pasangan seringkali konflik, ya yang dalam hal ini tugas utama adalah si pasangannya untuk mengingatkan, menasehati, dan menjadi teladan kalau bisa. Gimana kira-kira ya? Begini, buat laki-laki saya pahamkan, perempuan itu manusia unik. Kamu kan gak cemburu dong sama bapak mertua? Enggak kan? Ini kalau istri itu bisa cemburu sama ibu mertua. Perempuan itu kadang cemburu sama anak perempuan sendiri. Itu perempuan, anggap aja gak ada perempuan di sini. Misalnya nih, satu hari kamu belikan cincin untuk anak perempuanmu. Itu mak bisa ngiri. Walaupun kadang-kadang pura-pura senyum. Ih, seneng ya. Bagus ya. Dalam hatinya. Itu makhluk yang bernama perempuan. Istri pulang, beliin sepeda untuk mertua tua gitu. Kamu gak ngiri kan sebagai, gak biasa aja lah gitu. Tapi perempuan bisa ngiri. Memang kalau dalam kasus seperti ini, suami itu lebih berat menanganinya. Karena istri bisa cemburu sama saudara kandung perempuan kita. Walaupun dia solehah gitu ya, tetap aja. Ada aja gitu-gituan ini, yang bukan kamu ya. Ustaz kok tahu sih kan gitu. Pasti dengar-dengar cerita keluarga saya. GR. Siapa lu? Enggak. Jadi dalam kasus ini, ya ini pengalaman lah ya. Suami harus lebih bijaksana menghadapi istri yang sering ketus kepada ibu mertua. Kamu harus lebih sabar 2 kali, 3 kali lipat biasanya. Enggak lah, mama tuh enggak gitu. Enggak kok, kemarin jelas-jelas mama kenapa sih nanyain tas-tas aku gitu. Padahal mamanya cuma nanya doang. Baru pulang dari luar Batang gitu. Bawa tas baru. Pasti bawa ikan itu kan gitu. Mertua perempuan nanya, bagus ya tasnya. Pasti ada lagi omongan setelah ini, pasti ada lagi. Padahal hari itu mertua jelas-jelas tulus, cuma nanya ingin muji, tapi karena memang takut diminta. Gitu. Ini dunia perempuan yang laki-laki gak tahu, jangan pernah tahu, tetapi ya saran saya, harus 2 kali lipat lah sabarnya menghadapi bini itu. Tapi gimana ya? Kan kita juga harus ngasih oleh-oleh buat adik perempuan kita kan? Makanya suami harus pinter-pinter. Kadang-kadang istri ketus sama mertua itu gara-gara lu juga sih. Artinya lu tiba-tiba ngasih hadiah misalnya ya, sama mak gak ngomong sama dia. Itu hak kamu. Tapi akan lebih indah kalau belinya bareng sama dia. Tapi beli sama dia di downgrade. Ada aja alasannya, mama kamu udah tua gak usah kayak begini, terlalu norak lah ya. Iya, padahal dia yang mau kan gitu. Perempuan itu makhluk paling rumit memang. Tapi saya beritahu kan bocoran ini ya, ini pengalaman pribadi sebetulnya. Gitu. Saya kan dulu waktu kuliah di Madinah, itu kan kalau pulang pasti belikan sesuatu sama ibu saya, untuk ibu saya yang terbaik lah dulu. Walaupun banyak salahnya gitu. Ya lebay lah saya belikan ibu saya, jadi ketawa juga gitu. Orang tua dikasih tas kayak begini kan saya gak paham. Nah, jadi anak kuliahan beliin tas buat emaknya yang udah tua gitu loh. Pengen membahagiakan, saya kumpulkan beasiswa saya pulang yang menor-menor. Saya baru tahu kalau emak saya ternyata gak suka gitu. Ya, tapi setelah menikah memang sebaiknya ini untuk pertanyaan suami ini nih, pertanyaannya sih ringan ya, tapi saya bisa membaca banyak hal di balik ini semua. Tapi tulisannya rapih gitu, berarti dia nggak lagi emosi, dia nggak ini kelihatan huruf I-nya agak-agak seragam gitu. Dari tulisan jazakallah khairannya juga pakai apostrof gitu ya. ini normal lah gitu. Saya cuma untuk memperluas, kadang-kadang penyebab kecemburuan, keketusan istri adalah suami yang kurang faham. Nah caranya gimana? Begini, kalau kamu ingin belikan sesuatu untuk ibumu sendiri supaya istri gak ngiri, gak ketus gitu ya, kamu belikan juga untuk orang tua dia. Gitu. Surprise lah, ini buat mama kamu nih. Kamu baik sekali kan gitu. Terus kasih dia, belikan buat mamaku dong yang kayak gitu juga. Oke. Biasanya mau kan gitu. Nah, dia ngasih. Dengar Ji. Ya. Ini memang karena saya bilang laki-laki harus dua kali lebih sabar lah. Kadang-kadang sikap ketus perempuan tuh gara-gara kitanya yang belum benar sikap kita. Jelas? Jadi jangan terus, bagaimana mendidik istri seperti ini Ustadz, yang ngiri kasar sama mertua. Ya itu ada, tetapi ya tidak separah yang kamu bayangkan. Karena dia sudah menikah sama kamu, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lama itu tetap dididik. Sambil kalau mau tepat ya seperti yang saya sarankan tadi. Ada pertanyaan lain? Ya, belakang laki-laki dulu setelah itu yang perempuan. Mana mic-nya? Tolong dikirim ke belakang. Tolong kasih mic di dalam. Di dalam ini ada satu, ada di luar juga, perempuan sebelah kiri kamu. Oh iya, perempuan sana, yang laki-laki yang ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, yang pertama mengenai jumlah talak tadi Ustaz. Jumlah talak itu apakah disebutkan sekali, talak satu, talak dua, talak tiga, atau sekali nih ya gue talak lo gitu kan, nah, gitu ya. Atau langsung udah talak tiga gitu. Nah terus kaitannya dengan surat yang di surat Al-Baqarah 227 itu kan Allah Maha mengetahui kalau ketika kita berketetapan hati gitu ya. Kadang mungkin namanya rumah tangga lagi panas-panasnya gitu ya Ustaz ya, mungkin istri dengan mudahnya mungkin ya mengatakan ya udah maunya apa gitu. Nah bisa jadi di dalam hatinya laki-laki tuh gitu, ya udah deh diceraiin aja gitu. Nah tapi dia tidak diucapkan. Nah apakah itu bisa sebagai ukuran talak? Dan yang terakhir adalah mengenai hadis dari Sauban tadi bahwa ancaman dari Allah bahwa tidak diharamkan untuk mencium baunya surga ketika istri meminta cerai. Dalam hal ini apakah dalam meminta cerai saja diharamkan mencium baunya surga atau sampai kejadian cerai gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor dua tentu sampai kejadian cerai. Nomor dua dulu ya. Nah sekarang kapan talak itu dianggap jatuh? Ya. Talak dalam bahasa Arab bermakna mengurai ikatan. Kata yang dipadankan dengan istilah talak ini berasal dari kata itlak yang artinya melepas dan meninggalkan. Kemudian saya langsung saja, apa ungkapan-ungkapan yang dianggap bisa jatuhnya talak ya. Nah, saya coba ambil beberapa baik. Jadi dengan apa talak dapat jatuh? Talak dapat jatuh dengan segala sesuatu yang menunjukkan berakhirnya hubungan pernikahan. Talak bisa jatuh dengan ucapan suami, surat yang ia tulis kepada istrinya, melalui isyarat orang bisu, atau dengan cara mengirim seseorang utusan kepada istrinya. Jadi ada banyak cara. Bisa dengan ucapan yang jelas, talak dengan kata-kata yang sharih atau jelas. Yang kedua, talak dengan bentuk kinayah, perkataan yang tidak tegas, tetapi mengarah ke talak. Contohnya apa? Saya akan pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu. Oh jadi maksudnya cara ini? Gitu. Si suami bilang, ya saya pulangin sama ke orang tua kamu. Itu bisa bermana juga cerai. Kemudian juga bisa dalam bentuk lafadz tahrim. talak tidak jatuh dengan lafaz tahrim atau mengharamkan yang diucapkan suami jika maksud pengharamannya tersebut bukan talak. Jadi saya haramkan diri kamu, diri saya nyentuh kamu nih. Nah, itu belum masuk talak kalau yang mengharamkan seperti itu. Tapi talak bisa jatuh dengan tulisan, baik kertas maupun lewat WA. Kalau WA ini harus di anu ulang ini. Ya, sebagian ulama masih mempermasalahkan talak dengan media sosial ini. Dia tulis di Facebooknya, mulai hari ini saya talak sama bini saya, kan gitu. Tapi dia enggak menyebutkan misalnya, ini perlu dikonfirmasi semua. Kemudian orang bisu ada juga talaknya dengan isyarat, saya enggak tahu bahasanya seperti apa. Atau yang tidak mampu berbahasa Arab dengan baik. Jadi bisa dalam bentuk ukapan yang tegas. Adapun yang ditalak diniatkan di dalam hati itu enggak jatuh. Tidak bisa bilang saya talak dia sudah dalam jatuh lah sudah nih gitu. Tapi cuma dalam hati enggak ditegaskan gitu. Nah, itu belum jatuh talaknya. Ya. Apalagi belum kejawab tadi. 1, 2, 3. Ya. Memang talak yang jatuh 1, 2 itu biasanya dilakukan dengan sadar, bukan dengan khilaf. Pada saat berantem keluar kata-kata itu, bukan yang seperti itu. Misalnya tadi dalam hadis Nabi SAW, ya, si perempuan datang kepada Rasul, gini, kamu sih betul nih, ya sudah. Jadi ada pihak ketiga biasanya yang lebih jernih mendudukan ini. Walaupun talak 1, 2 itu enggak perlu saksi. Enggak perlu saksi. Dan untuk kembali lagi juga enggak ada kafaratnya. Gitu ya. Enggak ada sanksi-sanksinya. Tetapi jatuhnya talak 1, talak 2 biasanya bukan dalam kondisi emosi, bukan dalam sedang berantem. Enggak, tapi dalam kondisi sadar. Jadi gimana nih? Oke, kita duduk. Lalu, oke. Talak. Ya. Benar. Oke, ya sudah. Bisa mengembalikan sesuatu, bisa juga tidak. Tidak harus, tidak disyaratkan adanya sesuatu yang dikembalikan dari mahar atau sebagian mahar, tidak. Tapi jika itu dilakukan secara sadar, itu bisa jatuh 1. Ya. Rentang waktunya berapa lama? Ah, ini juga enggak ada jarak waktu khusus. Kalau tadi kan diumpamakan nanti misalnya, oke, setelah haid 1 kali lagi, ya. Ada ribut lagi bla bla bla bla. Ini belum selesai nih masalahnya nih. Ya, belum selesai. Gimana kalau udah maaf-maafan, peluk-pelukan terus ribut lagi? Mulai dari awal lagi atau jatuh 2 itu? Yang penting jangan main-main, makanya jangan main-main. Pendapat yang preventif ini bisa jatuh 2 itu. Oke, kita cerai. Kemarin ini damai-damai PW itu karena ya lagi butuh apa-apa gitu. Tapi sakit hati itu masih panjang, bisa jadi itu enggak dari awal lagi, jatuh 2 itu. Bisa saja berlanjut. Tapi rentangnya tidak tahunan lah. Dihitung semua dulu waktu pas lagi kawin, 5 tahun berikutnya, ribut lagi, enggak begitu. Jadi rentang waktunya itu, ya ini juga tidak ada batasnya, batasan khusus, tapi kalau kita kembali ke masa iddah misalnya, kan ada batasan 3 bulan itu. Ini biasanya memang ributnya sudah sangat besar, ya. Sudah sangat besar. Baik, itu yang bisa saya jawab. Oke, silakan. Yang ditafsir jalan lain yang dikatakan bahwa dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka sekalipun mereka tidak mau dirujuk. Yang saya pertanyakan Ustaz, di sini apa hikmahnya seorang laki-laki diberikan kelebihan seperti itu gitu? Padahal baik. Ini kan celah akan terjadi zolim gitu terhadap istri. Nah, ini kira-kira hikmah apa yang akan dirasakan untuk suami gitu. Ada banyak hikmahnya, ya. Yang pertama adalah karena si suami yang selama ini menafkahi si istri. Dari kacamata ikatan hubungan suami istri ini ya. dari sisi itu dia merasa lebih berhak. Ketika misalnya ini ada orang mau melamar nih, di masa idah ada yang lagi antri nih, mungkin mantannya kali dulu. Nah dalam kondisi seperti ini, ya ada persaingan misalnya, si suami masih memiliki si istri. Dan si suami masih lebih berhak untuk ditaati, untuk mengambil kembali istrinya. Hikmahnya dari sisi apa? Karena itu tadi, nafkah yang pertama. Tapi kalau dari sisi lain, Allah sepertinya memberikan kesempatan bagi si suami untuk memperbaiki dirinya, untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Walaupun pada awalnya istri belum mau kembali, tidak mau dirujuk. Tapi yang dimaksud di sini si suami berjuang karena dia masih berhak untuk mendapatkan kembali istrinya itu yang pernah dia sakiti. Tentu dengan cara-cara yang baik. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada si suami untuk mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi rentang waktu kepada si suami untuk mengambil kembali, untuk berjuang, saya kira itu yang bisa saya jawab. Tapi Ustaz, ketika di lapangan itu kan akan terjadi juga zalim gitu loh terhadap istri. Nah, itu hikmah itu tidak bisa dirasakan terhadap suami. Tapi ayat ini tidak terkait dengan kezaliman. Ayat ini tidak terkait dengan pokoknya dia lebih berhak tapi dengan cara yang zalim, ya tidak begitu maksudnya. Ini dalam konteks di mana si suami masih punya hak memiliki istri, sehingga dia punya hak untuk memproteksi si istri dengan cara yang baik. Tapi pada akhirnya kalau memang sudah sampai masa idahnya, si istri juga tetap tidak mau dirujuk, ya si suami tidak punya hak. Jatuh talaknya. Kalau si suami enggak mau menalak juga, ya si perempuan bisa mengajukan khulu dengan menebus dirinya. Jadi ya, tidak sampai seperti itu di ayat ini. Ya. Karena si istri masih punya hak sampai masa idah selesai dan masih berhak untuk menebus dirinya. Oke, ada pertanyaan lain? 1 menit lagi. Kalau tidak ada, ya kasih dikemik ke depan sini, perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dikoreksi Ustadz apabila pemahaman saya salah. Kalau saya memahami cerai itu kan pemutusan hubungan perkawinan yang tadinya semuanya halal menjadi semuanya haram. Ya. Nah, berarti ketika sudah talak, apabila si suami ingin rujuk kembali itu harus ada akad kembali atau ya udah yuk gitu aja atau gimana? Gitu Ustadz, terima kasih. Dan di sini memang ada buku sunnah dan bid'ah di dalam talak, ya. Dan apa yang Anda sampaikan tadi secara ringkas, memang ada mazhab, ya, yang ketika rujuk kembali harus nikah ulang istilahnya. Sebetulnya itu bukan nikah ulang, recommitment, ya, recommitment kembali gitu. Tapi sesungguhnya yang secara umum enggak apa-apa, ayo kita kembali. Tapi tetap ada komitmen. Cuma rekomitmen ini ada yang dalam bentuk seremoni seperti nikah lagi. Ya katakanlah umumnya dari, kalau tidak salah dari mazhab Syafi'i. Ada rekomitmen dalam bentuk seremoni seperti tadi. Nikah ulang. Ada yang mazhab komitmen untuk memperbaiki kembali, kalau perlu menghadirkan pihak keluarga, untuk memperbaiki hubungan ini tidak, tapi tidak terjadi yang namanya nikah kembali. Tapi enggak juga yuk gitu, enggak lah. Baik, itu saja ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waktu boleh. Mohon maaf kalau hari ini saya agak kurang ini karena lelah sekali, capek, berat. Ya, walaupun sudah istirahat sebentar tadi, rupanya masih belum sempat turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.